On mapanurang tatine, songon hatan yung pasamada na magkatahon, lais-lais ni hotang, hotang palopah-lopah, horas mahubani na siyam tulang, on mapanurang nami lahumar somba. Ya, halanay hubani na siyam par musik nami, ba na siyam malubis ada lagu, namar judul, Salim Borbor, musik! Ay, matungon tene. Iya, hubani na siyang tondong da. On matik di hubin nami. Lahroh mantik wakon na siya. Iya, hubat tas tuhut beda. Odor mahitahkan hupan lah mengalu-alu tondongon. Dear, tortohon hita, dear, dear. Halo, iya. Sediar mada suruh pernah siam pinggan ting hubani tondong tak. Ia senin mahubah hubani nasiam tondong. Jalan nasiam ma pinggan na boy suruh konon nami. Ite mengarah dong tulang asiriat di dahulu. Ia senai mahubani nasiam tondong ten. Tobu nasiam mada hanami buruan. Asiriat di dahulu mah tulang. Natongon. Ia alanyai. Odor mahita tulang.